Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala ma ba'd. Terakhir dari asar al-ma'asi. Al-ma'asi tukhrijul 'abda min da'iratil ihsan. Bahwa kemaksiatan itu mengeluarkan seseorang dari lingkup al-ihsan. Kalau ada ihsan di dalam hatinya, maka itu akan mencegah keinginan bermaksiat. Niat, dorongan untuk bermaksiat itu dihalangi oleh adanya sikap ihsan di dalam hati seorang. Ini jangankan perbuatannya, keinginan itu pun sudah tidak ada. Sekarang beliau menyebutkan bahwa al-ma'asi yafutuhu sawabul mu'minin. Orang yang bermaksiat itu dia kehilangan pahala yang diperoleh orang yang beriman. Wala wa man fatahu rufqatul mu'minin. Orang yang luput, dia kehilangan pergaulan, pertemanan, kebersamaan dengan orang yang beriman. Wa husnu difa'illahi anhum. Dan bagusnya yakni pembelaan Allah terhadap mereka, yakni dia tidak mendapatkan itu. Luput darinya pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha yudafi'u 'anil ladina amanu. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala seperti disebutkan di dalam ayat yudafi'u 'anil ladina amanu. Allah membela orang-orang yang beriman. Wa fatahu kullu khairin rattabahu Allah fi kitabihi 'alal iman. Dan dia kehilangan semua kebaikan yang Allah jadikan sebagai urutan, yakni sebagai buah dari keimanan di dalam kitabnya. Bahwa orang yang beriman itu diantaranya yahdihimullahu innaladina amun wa amin salihat yahdihimullahu biimanihim. Allah beri petunjuk mereka dengan keimanannya. Tajri min tahtihimul anhar, mengalir di bawah mereka sungai-sungai dan yang lain. Wa huwa nahwu mi'ati khislatin, yang kebaikan-kebaikan akibat atau sebagai buah keimanan itu disebutkan oleh Ibnu Qayyim hampir 100 hal. Yang kullu khaslatin minha khairun minad dunya wa ma fiha. Yang satu saja dari kebaikan-kebaikan tersebut itu jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Buah keimanan yang luput dari seorang yang bermaksiat. Jadi di akhir beliau sudah memberikan contoh dengan hadis Nabi. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Jadi mereka berbuat itu tidak dalam keadaan beriman, lepas imannya. Kalau ada imannya maka itu akan menghalangi dia. Bukan kafir dia, tidak. Saking kecilnya, mungkin saking halusnya tidak dianggap ada. Qala fa minha al-ajrul 'adzim. Di antara buah keimanan tersebut beliau sebutkan di sini al-ajrul 'adzim, pahala yang sangat besar. Seperti Allah sebutkan dalam firman-Nya, wa sawfa yu'tillahu al-mu'minina ajran 'azima. Ini tentang orang-orang munafik. Kalau mereka bertobat, mereka mau bergabung dengan orang beriman, maka Allah jadikan sebutkan semua. Tidak kembali kepada mereka, tapi kepada orang yang beriman itu. Kalau kamu mau, wahai orang munafik, kembali kepada keimanan, bertobat, maka ini buahnya. Allah akan berikan pahala yang besar untuk orang-orang yang beriman. Wa minha addaf'u anhum surura dunya wal akhirah. Addaf'u atau difa'u anhum. Ada difa', penolakan. Allah menolak dari mereka, menjauhkan dari mereka surura dunya wal akhirah. Di dalam ayat disebutkan secara mutlak. Innallaha yudafi'u 'anil ladina amanu. Apa yang ditolak? Apa yang dijauhkan dari orang yang beriman? Tidak disebutkan maf'ulnya, ma'mulnya. Tidak disebutkan. Ini dia disebutkan oleh beliau. Syururat dunia berarti apa? Mencakup semua kejelekan yang tidak disukai oleh orang mukminin itu. Itu dijauhkan oleh Allah dari mereka. Kejelekan-kejelekan dunia dan juga kejelekan-kejelekan akhirat lebih-lebih. Wa minha istighfaru hamalatil arsy lahum. Permintaan ampun para malaikat yang memikul tiang-tiang arsy. Bagaimana dalam firman Allah di sini beliau sebutkan alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Artinya ingat kembali ke atas, kalian hadis di atas tadi. Kalau kamu berbuat seperti itu, apapun maksiat yang kamu lakukan itu menunjukkan kamu tidak beriman, sedang tidak beriman kepada Allah. Kalau kamu tidak dalam keadaan beriman berarti apa kepada Allah, berarti kamu tidak mendapatkan permintaan ampun dari malaikat kepada Allah untuk kamu. Allah tidak membela kamu, menjauhkan kamu dari sesuatu yang tidak kamu sukai. Wa minha amruhu malaikatahu bitathbitihim. Allah perintahkan kepada malaikatnya untuk mengokohkan, meneguhkan orang-orang yang beriman. Seperti firman Allah di sini, "Id yuhyi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fatsabbitul ladina amanu." Fatsabbitul ladina amanu. Kokohkan. Ketika Rabbmu, ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, "Aku bersama kamu semua." Maka teguhkanlah orang-orang yang beriman. Kokohkan mereka. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba. Wa minha anna lahumud darajat 'inda rabbihim wal mawfirati wa rizqan wal mawfirata wa rizqan karim wa rizqal karim. Bahwa mereka orang-orang yang beriman itu memiliki derajat kemuliaan yang sangat tinggi di sisi Rabb mereka, wal maghfirah, mendapatkan juga ampunan dan menerima rezeki yang sangat mulia. Ini untuk orang-orang yang kata Allah, ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Nah, orang-orang yang idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Qala wa minha al-izzah. Buah keimanan adalah al-izzah, walillahi al-izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minin. Walakin al-munafiqina la ya'lamun. Izzah itu hanya kepunyaan Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Mereka lah yang sesungguhnya memiliki keperkasaan, kemuliaan. Nah. tidak merasa minder, rendah diri, tidak ada dalam hati mereka, karena mereka mulia bersama Islam, bersama Allah dan Rasulnya, bangga memiliki Islam, bangga mengenal nabinya, mengikuti sunnah nabinya, mengikuti aturan Allah. Ini mereka. Tapi orang-orang munafik itu, mereka tidak tahu. Wa minha ma'iyatullah li ahli al-iman. Ma'iyatullah li ahli al-iman wa anna Allah ma'al mu'minin. Kebersamaan di sini kebersamaan yang khusus. Allah membela mereka, Allah membimbing mereka, Allah memberi taufik kepada mereka, Allah menolong mereka, mengokohkan hati mereka. Semua hal-hal yang khusus perhatian Allah kepada orang yang beriman. Ini ma'iyah yang khusus. Bukan sekedar tahu Allah tentang keadaan orang mukmin. Bahkan Allah membela, melindungi, menolong. Yang Allah sendiri sudah mewajibkan untuk dirinya membela orang-orang yang menyelamatkan orang-orang yang beriman. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Apapun keadaan mereka, dimanapun keadaan mereka, bagaimanapun keadaan mereka. Wa minha ar-rif'ah fid dunya wal akhirah. Tinggi, mulia di dunia dan di akhirat. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang-orang yang mukmin itu mulia. Bahkan, nah, itulah satu syarat. Kalau mereka ingin memiliki ketinggian lebih dari yang lainnya, sebagaimana dalam ungkapan al-Islam ya'lu wa la yu'na 'alaihi. Islam itu tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Islam itu mulia. Tidak ada yang lebih mulia dari Islam. Islam yang diturunkan kepada Nabi Musa, Islam yang diturunkan kepada Nabi Isa, sama dengan Islam yang diturunkan oleh Nabi kita, yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, yang diturunkan kepada Nabi Yakub, Israel, yang diturunkan kepada Nabi Nuh, dan yang dibawa oleh Adam turun. Nah, itu Islam. Rif'ah fid dunya wal akhirah. Wa minha i'ta'uhum kiflain. Memberi mereka dua pahala, dua bagian pahala. Min rahmatihi, ini dari rahmat Allah. Wa i'ta'uhum nuran yamshuna bihi wa maghfiratu dhunubihim. Allah memberikan mereka cahaya yang mereka melangkah dengan cahaya itu, serta Allah berikan ampunan, dan ini mengampuni pula dosa-dosa mereka. Ini khusus untuk ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan Kristen. Jika mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti mereka mendapatkan dua bagian pahala yang mereka dapatkan. Pertama, mereka beriman berarti kalau mereka beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk memeluk agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti mereka juga beriman kepada nabi-nabi mereka. Beriman kepada Nabi Musa dan beriman kepada Nabi Isa. Berarti mereka membenarkan Nabi Isa ketika mereka beriman mengikuti agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kiflain yang diberikan kepada mereka. Wa minha al-wud alladziina yaj'aluhu subhanahu lahum wa huwa annahu yuhibbuhum wa yuhabbibuhum ila malaikatihi wa anbiya'ihi wa ibadihi shalihin. Al-wud, cinta yang murni yang Allah berikan kepada Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka untuk orang-orang yang beriman. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Nah, Allah berikan untuk mereka wud, khalisatul hub, kemurnian cinta, yaitu Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka. Dan Allah jadikan pula mereka dicintai oleh para malaikat, dicintai oleh para anbiya, dan dicintai oleh hamba-hamba Allah yang saleh lainnya. Nah, ya, terasa sedih. Entah di belahan bumi yang manapun, orang mukmin yang lain akan merasa sedih dan susah hatinya ketika melihat mukmin di belahan bumi yang lainnya dalam keadaan menderita. Mereka mendoakan ampunan, mereka mendoakan rahmat, padahal mereka tidak bertemu. Wa minha amanuhum min al-khauf yawma yashtaddu al-khauf. Keamanan yang Allah berikan kepada mereka, terhindar mereka dari rasa takut pada hari-hari yakni takut itu memuncak. Nah, selamat dalam iman itu menjelang kiamat atau sebelum kiamat, artinya jauh sebelum kiamat, dalam keadaan kondisi-kondisi di mana mungkin terjadi chaos dalam sebuah kehidupan, itu mereka orang-orang yang beriman, nah itu lepas selamat dari rasa takut. Faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Siapa yang beriman dan memperbaiki diri, berbuat kebaikan, buat islah, maka tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak pula mereka bersedih. Imain pada hari kiamat, nah mereka orang-orang beriman memang min babi aula, mereka tidak akan merasakan hal ini. Termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah dari kegemparan dan kegoncangan dahsyatnya kiamat. Selamat mereka tidak menghadapi hari itu, hari yang hancurnya seluruh kehidupan. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari kiamat itu la taqumu saatu illa ala shiraril khalq. Tidak akan tegak hari kiamat kecuali kepada orang-orang yang paling jahat di muka bumi ini. Zaman ketika tidak ada lagi satu lisan pun yang menyebut Allah di muka bumi. Wa minha annahum al-mun'am alaihim alladziina umirna an nas'alahu an yahdiyana ila siratihim fi kulli yawmin wa lailatin 17 marrah. Mereka lah orang-orang yang diberi nikmat atas mereka yang kita diperintahkan untuk memintanya, meminta kepada Allah agar menunjuki kita kepada jalan mereka setiap hari dan sehari semalam 17 kali kita diminta, ya, perintah untuk memintanya. Karena itu adalah jalan orang-orang yang beriman, jalan orang-orang yang taat kepada Allah, jalan orang-orang yang taat kepada Rasul. Wa minha anna al-Qur'ana innama huwa hudan lahum wa shifa. Bahwa Al-Qur'an itu menjadi huda dan syifa bagi hanya orang-orang yang beriman. Qul huwa lil ladina amanu hudan wa syifa. Bahwa Al-Qur'an itu lil ladina amanu hudan wa syifa, sebagai petunjuk dan sebagai obat khusus untuk orang-orang yang beriman. Walladzina la yu'minuna fi adanihim waqr. Adapun orang-orang yang tidak beriman, di telinga-telinga mereka ada tutup, ada sumbat. Wa huwa 'alaihim 'ama, dan mereka buta terhadapnya. Ulaika yunadawna min makanin ba'in. Tidak bisa mereka mengambil petunjuk dari Al-Quran itu. Bisa mereka hafal terjemah, bisa tahu mereka terjemahnya. Nah, bahkan mungkin teorinya menerangkannya tahu, tapi tidak berbekas dalam hati mereka, tidak bisa merubah keadaan mereka. Hanya sekedar menjadi hujjah alaihi. Dan tidak bisa menjadi obat. Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Menjadi obat bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Wal maksud, inti dari pembahasan ini, yang ringkas ini, annal iman sababu jalib li kulli khairin. Iman itu adalah sebab, sababun jalibun li kulli khairin, yang mengundang semua kebaikan. Iman itu adalah sebab yang mengundang, mendatangkan semua kebaikan. Wa kullu khairin fid dunya wal akhirah fasababuhu al iman. Kebaikan-kebaikan, semua kebaikan dunia dan akhirat, itu sebabnya adalah iman. Ini sebagian yang di atas. Ibnu Qayyim menyebutkan ada 100. Ada 100. Banyak ya. Itu baru bukan pembatasan. Mungkin itu yang beliau dapatkan 100. Barangkali ada yang lebih cerdas, barangkali dari ulama apa, atau ada yang lagi yang meneliti di antara ulama yang setelah beliau menemukan lebih. Qala wa kullu syarrin fid dunya wal akhirah fasababuhu adamul iman. Dan semua kejelekan di muka bumi ini, di dunia ini, bahkan juga di akhirat lebih-lebih, itu sebabnya adalah tidak adanya keimanan. Fakaifa yahunu 'alal 'abdi an yartakiba syai'an yukhrijuhu min dairatil iman. Lantas bagaimana bisa ringan bagi seorang hamba untuk melakukan sesuatu yang membuat dia keluar dari pagar keimanan? Kalau seperti ini keimanan itu ternyata mengundang semua kebaikan dunia dan akhirat, apa yang menyebabkan dia, mendorong dia melakukan kemaksiatan sehingga mengeluarkan dia dari pagar keimanan, batas keimanan? Lalu apa yang dia cari? Seperti yang dikatakan oleh mereka, beliau juga, tidaklah orang itu memilih sesuatu, meninggalkan yang lama, melainkan karena sesuatu yang baru itu yang dia pilih ini lebih dia sukai, lebih dia cintai daripada yang dia tinggalkan. Iman yang sudah ada dalam hatinya, atau ilmu yang sudah ada dalam hatinya, dia lepaskan begitu saja, dia melakukan kemaksiatan, kedurhakaan, penyimpangan, penyelewengan, menunjukkan yang ini lebih dia cintai daripada iman dan ilmu yang sudah dia miliki. Wa yahulu bainahu wa bainahu, sehingga menyebabkan dia terdinding antara dia dan iman tersebut. Walakin la yakhruju min da'irati umumil muslimin, walaupun memang dia tidak keluar dari keumuman muslimin. Ingatkan bertiga tingkat itu. Kalau dikerucutkan dibuat lingkaran besar, ini muslimin. Di antara muslimin itu ada lagi orang yang beriman. Lebih kecil lagi ada orang yang muhsinin, orang-orang yang berbuat ihsan. Setiap muhsinin, orang yang berbuat ihsan, dia adalah mukmin, dia adalah muslim. Tapi belum tentu orang yang muslim itu mukmin. Belum tentu orang yang mukmin itu dia punya sifat ihsan. Tapi dibalik bisa. Kalau dia mukmin, pasti dia muslim. Dia mukmin, pasti dia muslim. Kalau dia muhsin, pasti dia mukmin, pasti dia muslim. Maka dari itu yang disebutkan bahwa tingkatan dia dalam agama kita yang tertinggi ini adalah al-ihsan. Nah, alangkah ruginya kalau dia sampai keluar dari lingkup al-ihsan. Nah, lingkup al-ihsan ini sampai keinginan saja itu tidak ada. Lihat bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam, walaqad hamma bi hammat bi wa hamma biha. Walaula an ra'a burhana rabbi. Nah, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Kenapa beliau dilepaskan oleh Allah selamat dari keinginan itu? Karena beliau adalah orang yang mukhlas, orang yang bertauhid, orang yang tinggi keimanannya pada tingkatan ihsan, seperti kata dua orang yang masuk penjara bersama beliau, inna lanaraka minal muhsinin. Ini Nabi Yusuf. Sehingga apa? Iradat maksiat saja itu tidak ada. Fadlan an muwaqatiha. Keinginan aja itu tidak ada. Makanya disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah, kalau Allah menyebutkan sebagian kekeliruan dan mungkin para anbiya, tobatnya mereka, Allah sebutkan kesalahannya. Tapi tidak ada disebutkan ke tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Ini menunjukkan bahwa beliau tidak pernah jatuh dalam kesalahan. Qala rahimahullah. Nah, maksudnya kesalahan di sini apa yang Allah sebutkan tentang para anbiya lah ya, yang maksum. Nah, mungkin dalam pandangan ini Allah menegur mereka. Bahkan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa ayat ya. Qala rahimahullah walakin la yakhruju min da'irati umumil muslimin, tapi dia tetap tidak keluar dari keumuman kaum muslimin. Fa in istamarra 'ala dzunub, kalau dia terus menerus melakukan ini, berbuat ini, atau terus menerus berada di atas dosa, wa asarra 'alaiha dan musir, tidak ada keinginan untuk bertaubat ya, khifa 'alaihi, dikhawatirkan, ayyarina ala qalbi, hatinya itu menjadi ram, ditutupi oleh ram, fayukhrijuhu anil islami bil kulliyah walan yazbillah. Ini yang disebutkan oleh para ulama, al ma'asi baridul kufri, kemaksiatan itu pengantar kepada kekafiran. Kenapa? Seperti ini. Tidak punya ihsan, masih mukmin. Ya. Melakukan dosa besar. Kan enggak ada imannya. La yazni zani hina yazni wa huwa mukmin. La yashrabu khamra hina yashrabuha wa huwa mukmin. Nah. Pada dia kesalahan dia melakukan itu, tidak beriman dia pada Allah. Masih muslim. Tapi kalau terus, naudzubillah, tidak ada rasa menyesalnya, tidak ada lagi merasa malunya kepada Allah. Khifa alaihi. Kenapa? Hati itu tertutupi oleh ran. Kalau sudah ditutupi oleh ran, maka al-haq itu tidak akan pernah bisa masuk ke dalamnya. Makanya mereka bisa mengatakan, wa idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Nah, bisa dia mengatakan ini adalah dongeng orang-orang dahulu. Karena ron itu tadi, fayukhrijuhu anil islam bil kulliyah, mengeluarkan dia dari Islam secara total. Tidak ada lagi bekasnya. Kalaupun seperti dikisahkan tentang Ibnu Abdirrahim itu, tidak ada yang dihafal kecuali ayat rubama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Zaman tabi'in. Nah, ya. Bukan dia tidak hafal ayat, tapi betul-betul ditinggalkannya, terpesona dengan lepaskannya pandangan mata. Padahal Allah perintahkan, Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Hilang 6,000-an ayat yang dia hafal kecuali satu, itu rubama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin wal iyad billah. Keluar dia dari Islam secara total. Wa min hauna ashtadda khaufus salaf, dari sinilah berangkatnya takutnya para salaf. Kama qala ba'duhum, sebagaimana kata sebagian mereka, antum takhafunad dunub, kalian takut sama dosa, wa ana akhaful kufra, sementara kalau saya takutnya kepada kekafiran. Kekafiran itu banyak sebab-sebab. Dan ma'asih itu baritnya, pengantarnya. Maka jangan dianggap remeh. Dosa yang kecil itu bisa menjadi besar dalam pandangan Allah kalau itu dilakukan oleh orang yang berilmu. Berat. Dosa itu menjadi besar kalau dilakukan oleh orang yang berilmu. Apalagi kalau dia lakukan terang-terangan. Nah. Terus mujaharah. Ini orang yang mujaharah. Sudah dia berbuat maksiat malam hari, besok paginya cerita. Tidak pernah dia merasa menyesal. Nah ini bahaya. Maka jangan dianggap remeh. Qala rahimahullah. Wa min uqubatiha. Sini beliau beri judul. Al-ma'asi tudhiful qalba. Maksiat itu menyebabkan hati itu menjadi lemah. Rentan untuk dimasuki oleh apapun syubhat dan syahwat. Wa min uqubatiha annaha tud'ifu sayral qalbi ila Allah wad daril akhirah. Membuat lemahnya langkah hati itu kepada Allah dan kampung akhirat. Lemah. Ya, tidak ada gregetnya, tidak ada dorongan semangatnya untuk istibaq, musabaqah, tanafus. Untuk berlomba, untuk bersaing. Nah cukuplah segini saja. Nah, masing-masing bisa jadi dokter bagi dirinya, periksa keadaannya masing-masing. Kalau untuk urusan akhirat dia lambat, berarti ada syai yang menjangkiti hati itu. Sementara dia bisa dengan urusan dunia, dia berlomba dengan yang lain. Ya, jujur kita memang pernah mengalami itu. Tidak rela kalau ada orang lain lebih dari kita dalam urusan kekayaan, dalam urusan kedudukan. Tapi bagaimana dengan akhirat? Au ka'uhu au tuqifuhu wa taqta'uhu anis-sayr. Atau ta'uhu menghalangi dia. Wa tuqifuhu atau menghentikan dia. Wa taqta'uhu anis-sayr, bahkan bisa memutuskan langkah dia. Tidak hanya menghalangi, membuatnya berhenti, tapi juga membuat dia tidak mau berjalan lagi. Fala tad'uhu yaqtu ila Allah khutwatan. Fala tad'uhu yaqtu ila Allah khutwatan. Tidak dibiarkannya hati itu melangkah walaupun cuma satu langkah. Dikir malas, baca Quran malas, sholat malam malas, sholat sunnah malas. Bahkan bisa sampai mau ke masjid pun malas. Ada ilam taruddahu an wujhatnam wujhatihi ila waraihi. Ini kalau tidak dibalikkan ke belakang. Nah, itu masih bersyukur artinya. Kalau kamu tidak ditolak ke belakang, dibikin mundur ke belakang, balik lagi arah. masih melangkah ke depan, cuma kok lambat. Nah, ya, nah, ada gangguan. Fadzambu yahjibul wasil. Dosa itu menghalangi orang untuk sampai. Wa yaqta'us sa'ir, dia menghentikan orang yang melangkah, menghalangi orang yang berjalan. Wa yunaqqisu talib, dia membalikkan ataupun membuat orang yang talib tadinya mencari, mengejar itu terduduk. Wal qalbu, dan sedangkan hati itu innama yasiru ilallahi biquwwatihi, dia berjalan kepada Allah itu dengan kekuatannya. Fa idza marida bidzunub dha'afat tilkal quwwah allati tusayyiru. Kalau hati itu sakit karena dosa, maka kekuatan itu menjadi lemah. Kekuatan yang menggerakkan hati itu untuk melangkah itu menjadi lemah. Fa in zalat bil kulliyah inqata'a anillahi inqita'an yab'udu tadaruku. Kalau betul-betul hilang secara total kekuatan tadi, maka berhentilah dia dari Allah sama sekali, sehingga sulit untuk dikejar. Artinya tidak mungkin dia bisa mengejar lagi dendam jalan orang lain, dan dia pun juga sangat-sangat jauh untuk bisa diobati. Wallahul musta'an, hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Fadzanbu imma yumitul qalba, yang lalu syairnya Abdullah bin Mubarak, ra'aitu dzunuba tumitul qulub wa qad yarithu dzulla idmanuha. Qad yarithu dzulla idmanuha. Dosa itu menyebabkan hati itu mati. Fadzanbu imma yumitul qalba. Jadi dosa itu bisa jadi mematikan hati. Au yumriduhu maradan makhufan mukhawifan. Yumriduhu, membuatnya sakit dengan penyakit yang mengkhawatirkan, menakutkan. Au yudhifu quwwatahu wala budda, atau membuat lemah kekuatannya, menurunkan kekuatannya. Dan ini mesti, pasti. Masing-masing ya, menjenguk kembali ke dalam isi hatinya. Hatta yantahi dha'fu ila al-asya'i tsamaniyah. Sampai berujung kepada kelemahan itu pada 8 hal yang disebutkan, allati ista'adha minha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah dari 8 penyakit ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wa dal'addaini wa ghalabatir rijal. Ini yang diminta oleh Rasulullah, berlindung. Beliau suruh salah seorang sahabat yang ketika itu didera hutang, baca masjid. Ini sebagian ulama masukkannya sebagai zikir masa dan zikir sobah. Minta perlindungan dari ham, kegelisahan, ketidaktenangan. Wal hazan, kesedihan. Minta perlindungan dari kelemahan. Dan kasal, kemalasan. Wal jubn, sikap pengecut. Wal buhl, kebakhilan, kekikiran. Dal'id dain, tekanan hutang, impitan hutang. Wa ghalabat rijal, dan dikalahkan orang lain. Wa kullu tsnaini minha qarinan, masing-masing dua ini berpasangan. Nah. Ya. Dua itu berpasangan. Fala fal ham wal hazan qarinan. Fa innal makruha al warida 'ala al qalbi in kana min amrin mustaqbal yatawaqqa'u ahdatsal hamma. Menimbulkan apa? Akhirnya kecemasan, kegelisahan. Ini perkara makruh yang menimpa hati, masuk ke dalam hati perkara makruh, tapi itu adalah perkara yang akan datang, itu menimbulkan kecemasan. Ya nak, cemas. Aduh, benar nanti enggak, bisa enggak. ahdatsal hazm. Wa in kana min amrin madin qad waqa haddatsa ahdatsal hazm atau huzna. Kalau itu telah terjadi, itu menimbulkan kesedihan, menyesal istilahnya. Sedih kok enggak dapat, kok gagal. Wal ajizu wal kasal, qarinan, ketidakmampuan, lemah, dengan sikap malas, ini dua sahabat. Fa in tahallafal 'abdu an asbabil khairi wal falah in kana li adami qudratihi fa huwa al ajiz. Kalau seorang hamba tertinggal dari sebab kebaikan dan keberuntungan, kalau itu karena tidak adanya kekuatan dia, itu adalah al ajizu. Gagal dia untuk beruntung mendapatkan kebaikan karena kekuatannya tidak ada. Berarti apa? Ajiz. Wa in kana li adami iradatihi fa huwa al kasal. Na'udzubillah. Kalau tidak ada keinginannya kepada kebaikan tersebut, berarti malas. Ini sifat orang munafik. Wa idza aradna, ya, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Wal jubn wal bukhl qarinan. Ini dua penyakit juga. Makanya dulu orang-orang dahulu asyiat, suyud, qabail di zaman jahiliyah dan Islam, para pemimpin kabilah itu tidak diambil dari dua orang ini, dari dua golongan ini, jubana wal bukhala. Ketika Rasulullah sampai ke Madinah, ya Rasul, siapa sayyid kalian? Fulan bin Fulan. Tapi dia bakhil, ya Rasulullah. Bukan dia, Amr bin Jumuh sayyid kalian. Masih musyrik ketika itu, belum masuk Islam. Nah, itu sayyid yang dia memang punya watak, nah, pemberani, walaupun pincang, cacat, tapi karim. Fa inna adama an-naf'i minhu in kana bi badanihi fa huwa al-jubn. Kalau tidak adanya kemanfaatan dari dia dengan fisiknya, dengan tubuhnya, itu berarti dia jubn, penakut. Wa in kana bi malihi fa huwa al-bukhl. Kalau tidak bisa memanfaatkan hartanya memberi manfaat, maka itu adalah bakhil. Qala wa dalauddain fa huwa rijal wa qahru rijal qarinan fa inna isti'la'al ghair 'alayhi in kana bihaqqin fa huwa min dalauddain. Dalauddain, tekanan hutang. Kalau misalnya dikuasai orang lain, dia dikuasai orang lain karena haknya, maka itu adalah dalauddain. Wa in kana dibatil, kalau dengan yakni dia dikuasai orang lain dengan cara yang batil, dalam hal dalam urusan yang batil, bukan hutang, bukan harta, maka itu adalah dalak apa? Qahri rijal. Dia dikalahkan. Ini yang telah diminta oleh Rasulullah. Kita berlindung agar juga kita berlindung dari 8 perkara ini. Wal maksud, inti dari pembahasan ini, annadzunub min aqwal asbab aljalibah li hadhihi tsamaniyah. Dosa itu adalah sebab paling kuat menimbulkan 8 perkara ini. Menimbulkan 8 perkara ini. Yang ini semua berarti adalah kelemahan. Kama annaha min aqwal asbabiz jalibah li jahdil bala. Sebagaimana juga dzunub, dosa itu sebab yang paling kuat mendatangkan bala, petaka yang merata, yang sulit. Wa darki syaqa, kehinaan yang parah, kesengsaraan. Wasu'il qada, buruknya qada, ketetapan. Wasyamatatil a'da, juga menjadi sebab celaan, ejekan musuh, cemoohan lawan. Di istilahnya diejek sama musuh, bukan orangnya. Nah, musuh yang mengejek dia. Wa min aqwal asbabil jalibah li zawali ni'amillah. Nah, ini juga ada di dalam doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika min juhdil bala wa darkis syaqa wa syamatatil a'da wa su'il qada. Wa min aqwal asbab al-jabi'libah li zawali ni'amillah. Wa tahawuli afiyatihi ila nikmatihi wa tajlibu jami'a sukhtihi. Nah, maksiat itu juga menjadi adalah sebab paling kuat menyebabkan hilangnya nikmat Allah dan turunnya azab Allah, mengubah keselamatan perlindungan dari Allah menjadi nikmah, bukan ni'mah, niqmah, azab, dan mengundang semua kemurkaan, kemarahan Allah. Wal'iyadubillah. Kita berlindung kepada Allah. Ini waktu manfaatkan oleh antum. Dan insyaAllah ini adalah waktu-waktu yang mustajab. Dan antum orang yang suwam, orang-orang yang berpuasa. Dan tiga disebutkan dalam riwayat, tiga doa orang yang tidak ditolak oleh Allah. Salah satu diantaranya adalah doa ussaim. Ya, doa orang yang berpuasa. Nah, salah satu maksudnya ini apa namanya, waktunya yang mustajab itu adalah di penghujung hari, dalam Jumat. Ini dipilih oleh Ibnu Qayyim dan para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.